Dan juga yang tidak lupa, Matur Suwun yang sebesar-besarnya juga untuk Ramayana Production, the best audio sound system. Untuk Tembelang Jombang semuanya, Anissa! Anissa Rahma Ju Monata! Tangannya diangkat bareng bro. Terima kasih Kak Alfi. Selamat malam buat Jombang semuanya bareng-bareng di Monata. Aku kasih selamat malam buat kalian semuanya ya. Dan spesial buat keluarga besar Bapak Haji Rifadi. Selamat malam Bapak. Aku boleh gak sih tambelan saya minta tepuk tangannya mana buat you mana tuh. Terima kasih.